بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم Di perjumpaan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab al-hath ala isdiyat min al-khair fi awakhir al-umur. Di mana kita ternasihati di sana di bab itu agar tambahnya umur justru kita harus bertambah amalan. Tambahnya usia justru tambahnya kita mendekatkan diri kepada Allah karena kita lebih dekat kepada kematian kita. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Dengan selesainya bab ini kita masuk bab yang baru. Yaitu bab bayan kasratu turuqil khair. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa nama Imam Nawawi? Siapa? Antum? Siapa nama Imam Nawawi? Bentar, tarakan dulu. Apa? Yang lainnya depan Muhammad Abdurrahman ya? Ya. Naam. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahu taala. Berkata Imam Nawawi rahimahu taala bab bayan kasratu tuluq al-khair. Bab ini menerangkan kepada kita banyaknya jalan dari amal kebajikan, amal khair, amal kebaikan. Jalannya sangat banyak sekali. Seperti kebiasaan beliau rahimahullah ta'ala, setiap menurunkan bab maka beliau membaca menyampaikan menukil ayat-ayat baru hadis. Maka dalam bab ini beliau mengatakan menukil surat Al-Baqarah, qala Allah taala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi alim. Dan apa-apa kebajikan yang kalian perbuat, fa inna Allah bi alim. Sesungguhnya Allah mengetahui amalan kebajikan kamu yang kamu perbuat. Apapun kebajikan yang kalian perbuat dari perbuatan kebaikan, maka Allah mengetahui, menunjukkan berapa kebaikan yang dilakukan oleh manusia dan diketahui oleh Allah dari kebajikan. Berapa kebaikan? Satu apa banyak? Banyak. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Di dalam ayat yang lain, apapun kebaikan yang kalian lakukan, ya'lamuhu Allah, Allah mengetahui perbuatan kebaikan itu. Sekali lagi, ayat ini juga menunjukkan kalau kebaikan, perbuatan kebaikan itu sangat banyak. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan ayat ini sebagai syahid atau sebagai dalil bayan kasrat turukul khair. Ayat yang ketiga yang beliau rahimahullah ta'ala menukilkan, surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Barang siapa yang beramal mithqal dzarrah, sekecil barang siapa beramal dengan satu amalan yang kecil sekali seperti biji dzarrah dari amal kebajikan, yarahu, Allah pun akan mengetahuinya. Jadi kalau amal ada tingkatan-tingkatan, sekecil apapun amalan yang kau lakukan, maka Allah mengetahuinya. Menunjukkan yang namanya amal kebaikan banyak. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang di bawahnya sedang, ada yang di atasnya kecil. Ada yang sangat besar, ada yang di bawahnya besar. Ayat yang keempat yang beliau nukil, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa dengan amal-amal soleh, maka amal soleh itu bukan untuk orang lain. Apapun amal solehnya, tidak dibatasi amal solehnya di sini. Menunjukkan amal soleh banyak. Man amila salihan, bentuk apapun dari amal soleh yang kau lakukan, fali nafsih, maka untuk dirinya sendiri. Siapapun yang beramal dengan amal soleh, maka bukan untuk orang lain, tapi keuntungannya adalah untuk dirinya sendiri. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, wal ayat fil bab kathiratun. Ayat-ayat yang menerangkan tentang kasratu turukul khair di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Ini adalah yang mewakili ayat-ayat itu. Di antara ayat-ayat yang bahas masalah ini, di antaranya empat ayat ini. Tidak terbatas dengan empat ayat ini. Inilah empat ayat yang diambil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai dalil dari kasrat turuk al-khair. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab bayan kasrat turuk al-khair. Al-khair lahu turuk kathirah, kata Syekh Muhammad. Yang namanya kebaikan itu punya jalan yang sangat banyak. Tapi jangan dihubungkan dengan peribahasa banyak jalan menuju Roma. Mereka mengartikan kalimat ini dengan apa? Banyak jalan menuju keselamatan. Bisa lewat agama A, bisa lewat agama B, bisa lewat A. Semuanya kebenaran menuju kepada kebenaran yang satu. Tidak demikian. Kalau urusannya akidah, maka cuma satu yang benar. Tidak ada yang dua atau tiganya. Adapun amal soleh, amal kebajikan, lahu turuq kathirah, kama qal al-mu'allif rahimahu ta'ala. Wahada min fadlillah azza wa jal ala ibadihi. Banyaknya jalan kebaikan ini merupakan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Bayangkan kalau yang namanya kebaikan cuma satu saja, sholat tok. Tidak ada jalan kebaikan cuma kecuali sholat saja. Anda pengen berbuat baik hanya sholat. Apa rasanya? Atau yang namanya kebaikan cuma puasa saja. Selain itu tidak teranggap kebaikan. Kayak apa bosannya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan yang banyak dari amal-amal kebajikan. Dan ini merupakan fadlullah ala ibadihi, karunia Allah kepada hamba-hambanya. Min ajal atatanawu' lahum al-fadail. Tujuannya apa? Agar seseorang ingin memperoleh kebaikan itu banyak jalannya. Tidak monoton. Wal ajr wa thawab al-kathir. Orang ingin memperoleh ajar juga jalannya banyak. Orang ingin memperoleh sawab, balasan pahala, juga banyak jalannya. Wa usul hadith turuk thalathah. Dari yang banyak amalan kebaikan ini, sholat, puasa, haji, jihad, talabul ilm, berbakti kepada orang tua, sedekah, berzakat, membantu orang, memberikan senyum kepada orang, menyebutkan salam. Walhasil banyaknya turukul khair itu pangkalnya ada tiga. Dari semua jalan itu, jalan kebaikan itu semua, antum bisa perhatikan, pangkalnya, pusatnya ada tiga. Apa itu? Ima juhud badani, wa ima badal mali, wa ima murakab min hadha wa hadha. Tiga pangkal, tiga pokok itu, yang pertama adalah apa? Juhud al-badani. Pengorbanan, artinya apa? Perjuangan dari anggota badan. Kerjanya anggota badan. Yang kedua, badal mali. Pengorbanan, kita keluarkan harta. Yang ketiga, murakab min hadza wa hadza, perpaduan antara keduanya. Ya tenaga, ya harta. Ya jiwa, ya harta. Dicurahkan semuanya. Itu jenis yang ketiga. Apapun bentuk kebaikan yang antum perbuat, pasti salah satu di antara, pokoknya salah satu di antara tiga masalah ini. Contoh, amal juhud badani fahuwa amal badan misal as-salat was-siyam wal jihad. Dikasih contoh Syekh tentang apa itu juhud al-badani, itu amal yang sifatnya amal badan seperti sholat. Apakah kita ketika menjalankan sholat mengeluarkan uang? Tidak. Nah itu Ustaz, ketika kita naik becak, naik taksi untuk sholat, bukan amalan sholatnya, tapi perjuangan menuju ke tempat sholatnya itu yang Anda keluarkan. Tetapi sholatnya itu sendiri adalah amal badani, tidak mengeluarkan, tidak mengorbankan harta. Demikian pula puasa. Apa yang Anda keluarkan dari harta Anda ketika Anda berpuasa? Tidak ada. Karena ini adalah amal badani, maka yang dikeluarkan adalah tenaga, perjuangan agar terlaksananya amalan badan itu. Jihad juga demikian. Jihadnya itu sendiri adalah amal badan, walaupun nanti ada perpaduan diterangkan nanti. Wa ma asybahu dzalik, atau amalan-amalan serupa itu. Masih banyak amalan-amalan yang sifatnya badani. Misalnya apa? Mengucapkan salam, assalamualaikum. Senyum, ibadah, amal kebaikan, amal badani. Apalagi? Ta'awun al-bir wa taqwa, membersihkan masjid, membantu orang sakit, yang sifatnya bukan dari mal. Misalkan orang sakit enggak bisa makan, kita bantu teman kita di kamar ada yang sakit, kita bantu, kita suapin makannya, atau kita cucikan gelasnya untuk minum obat dan sebagainya. Ini adalah amal-amal badani. Wa amal badal mali, adapun yang sifatnya pengorbanan harta, famithl zakawat wa sadaqat wa nafaqat wa ma asybahu dzalik. Zakat itu adalah amal yang dikorbankan apa? Harta. Yang kita keluarkan harta kita. Kita beribadah kepada Allah, kita berbuat amal soleh ketika mengeluarkan zakat, perjuangan yang kita lakukan adalah mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sedekah, demikian pula zakawat, apa? Nafakat, kita memberi nafkah ke keluarga kita. Ini harta kita keluarkan dalam jalan kebaikan, amal soleh, ibadah. Apa yang dikeluarkan? Harta kita. Atau yang lain-lainnya. Apa misalnya? Korban. Ketika kita korban, apa yang kita keluarkan? Harta kita. Kambing, sapi, unta, atau yang serupa itu. Walhasil, masih banyak lagi amalan-amalan yang bentuknya badal mali. Ini semua kalau kita cari telusur ranting-rantingnya sangat banyak, tapi pokoknya adalah badal al-mali. Wa amal murakab, jenis yang ketiga adalah apa? Perpaduan antara keduanya. Tenaga kita keluar, jiwa kita korbankan, harta juga kita korbankan. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini misal al-jihad fi sabilillah bis-silah. Ketika seseorang jihad ke medan perang, dia juga membawa senjatanya. Kalau dulu pedang, tombak, apa itu. Kalau kita pengen bagus, sekali tebas leher patah, maka pedangnya harus yang bagus kualitasnya. Itu perlu mengorbankan harta yang banyak, tidak sedikit. Kalau zaman sekarang, mungkin AK-47, M16, atau yang lebih dari itu. Dia keluarkan hartanya untuk membeli dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya harta, ya jiwa, ya tenaga dia korbankan. Ini jenis yang ketiga. Fa inna yakunu bil mal wa yakunu bin nafs. Jadi apa jenis ketiga ini, harta iya, jiwa juga iya, atau tenaga juga iya. Contoh yang lain apa? Haji. Haji, badan dan juga harta. Umrah, haji, apalagi? Orang yang bersedekah tapi dia bagikan sendiri sedekahnya, pakai tenaga dia sendiri. Ini juga termasuk kedua belah apa amalan ibadah. Walakin anwa hadzal usul katsiratu jiddan. Cabang-cabangnya dari pokok yang ini sangat banyak. Min ajl an tatanawu al lil ibad at-ta'at. Semua ini Allah jadikan macam-macamnya ibadah untuk apa? Untuk hamba ketika ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, jalannya sangat banyak, tidak membosankan. Hatta la yamallu, agar dia tidak bosan. Macam-macam adanya jalan kebaikan menjadikan dia tidak bosan. Setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Setelah berzikir kita untuk sholat sunnah. Setelah sholat sunnah kita untuk membaca Al-Quran misalkan. Setelah itu kita bisa apa? Duduk di majelis ilm. Ini juga amal khair, amal taat. Setelah itu sholat lagi, membaca Quran lagi, berbakti kepada orang tua, senyum kepada temannya, membantu orang, jalankan piket misalkan, atau membersihkan masjid. Semua itu amalan-amalan khair, macam-macam dari amalan-amalan kebajikan yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan kita untuk beramal apa ketaatan kepada Allah. Law kana al-khair tariqan wahidah lamallu an-nas min dhalika wa sa'amu. Kalaulah jalan kebaikan itu cuma satu jalan, bayangkan aja betapa bosannya, jenuh kita menjalankan. Anda bayangkan kita hidup sehari 24 jam, hidup disuruh untuk sholat terus. Apa rasanya? Gak sanggup kita. Atau untuk puasa terus menerus, gak sanggup kita. Atau untuk zikir terus 24 jam kali 30 hari atau 365 hari per tahun. Apa rasanya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus. Tapi subhanallah, dengan adanya tanawwu', maka saya mengatakan walakin idza tanawwu' kana dzalika arfaq bin nas wa ashad fil ibtila. Kalau demikian keadaannya dengan adanya tanawwu' itu, maka lebih ringan untuk menjalankannya, lebih menyenangkan, lebih menyenangkan. Habis amalan-amalan ibadah itu tadi, kita tidur. Mau tidur, didahului dengan doa-doa, atau didahului dengan wudu, terus doa-doa. Ini amal khair. Saat tidurnya termasuk amal kebajikan, karena besok kita bangun ingin menjalankan amal kebajikan lagi. Tidur menjadi amal kebajikan. Alangkah nikmatnya, macam-macam amal kebaikan ini. Qala ta'ala fi hadzal bab fastabiqul khairat. Di dalam bab ini ada firman Allah pula, kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Kebajikan sangat banyak dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba kebajikan. Kalau ada teman kita jago dalam bahasa Arab sementara kita sulit, ya kita saingi dia di bab yang lain. Di fikih misalkan. Atau di amal kebajikan yang lain, sholatnya kita lebih banyak dibanding dia. Kalau dia ahli sholat, kita sulit menyainginya. Fastabiqul khairat. Setelah yang wajib-wajib, yang fardu-fardu itu, dan diiringi dengan sholat apa yang menyertainya, maka kita saingi dia dengan bab yang lain, tentang sedekah atau yang lainnya. Orang itu kaya, mudah bersedekah, maka kita saingi dengan cara yang lain. Walhasil, fastabiqul khairat. Ima anda berlomba-lomba dalam jenis yang sama, atau kita berlomba-lomba dengan jenis yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain yang masih banyak. Maka di antara para sahabat ada yang jago dalam masalah jihad, maka dia luar biasa dalam masalah jihadnya. Ada pula yang punya kelebihan dalam masalah infak sedekah, ada yang dalam masalah amal khair yang lainnya, zikir dan sholat malamnya, ada yang dalam masalah puasanya. Walhasil, yang diperintahkan Allah kepada kita, fastabiqul khairat. Di dalam ayat yang lain, Allah pun berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ciri-ciri orang yang beriman, kanu yusari'una fil khairat. Ketika mendengar ada kebaikan, maka mereka yusari'una fil khairat, bersegera menjalankan amal kebajikan. Tidak boleh mendengar adanya kebajikan, maka dia berlomba. Orang yang ketakwaannya tinggi, hatinya itu ketika mendapat informasi ada amalan khairat, maka dia bersegera. Ingat ketika Rasulullah SAW menyampaikan mengetuk hati seseorang untuk bersedekah, ketika ada orang dari Bani apa yang datang dalam keadaan miskin sekali, maka Rasulullah mengatakan demikian, mengajak orang untuk bersedekah. Dalam waktu sekejap, harta seperti gunung, artinya Pak Saumun, gunungan harta, katakanlah apa, sauntuk begitu, ada emas, ada ini macam-macam, berkumpul di situ. hanya diketuk hatinya masing-masing di antara mereka para sahabat, apa? Yusari'una fil khairat, bersegera dalam beramal kebajikan. Terketuk. Thalabul ilm juga demikian. Termasuk antum, kita sering melihat ketika ada amal kebajikan, maka masing-masing bersegera beramal soleh. Contoh saja yang terakhir, bukan yang terakhir, contoh aja yang ter, apa yang mungkin yang Anda lihat beberapa waktu yang lalu, ketika ada ajakan untuk menolong saudara-saudara kita muslimin yang kena musibah. Masya Allah, jazakumullah khair. Antum berlomba-lomba dalam kebajikan, bersegera semua apa berupaya untuk menolong saudara yang sedang kesusahan. Ada yang pegang sekop untuk membersihkan apa sampah-sampah, ada yang membenarkan genteng, ada yang memperbaiki masjid, membersihkan masjid. Walhasil adanya berlomba-lomba di dalam kebajikan. Yusari'una fil khairat. Jazakumullah khair. Wa hadha yadullu 'ala al khairat laysat khairan wahidan bal tur katsira. Ayat-ayat ini semua menunjukkan apa? Bahwa jalan kebaikan, jalan beramal soleh itu bukan cuma satu tapi sangat banyak. Tsumma dzakara al mu'allif ayat tashiru ila anna al-khair lahu turuq. Kemudian mu'allif menunjukkan jalan kebaikan itu sangat banyak. Di antaranya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wal ayat fi hadza katsirah. Ayat dalam pembahasan masalah ini sangat banyak sekali. Tadullu 'alal khairat laisat sinfan wahidah au fardan wahidah au jinsan wahidah. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya khairat, jalannya, jenisnya bukan jenis satu. Bukan dari satu amalan, bukan dari jenis yang satu, tapi banyak. Tidak perlu kita kebingungan untuk menjalankan amal kebaikan lalu mengatakan sudah, ana sudah selesai dari semua amal kebaikan. Tidak, sangat banyak. Dan masing-masing punya apa? Punya kreasi dalam amal kebajikan. Kadang dianggap sepele atau memang amalannya asalnya sepele. Tapi ketika di tempat dan saat yang tepat, amalan itu menjadi amalan yang besar. Contoh, kita sering melihat bagi yang pernah umrah atau pernah haji, ada orang yang beramal dengan amalan kecil, kelihatannya amalan kecil, subhanallah, tapi bermanfaat untuk kaum muslimin. Apa? Dia cuma beli tisu satu bungkus atau dua bungkus, terus dia ikut tawaf dengan megang tisu itu keliling. Orang yang keliling kepanasan, berkeringat, itu subhanallah ambil tisu, mengambil faedah dari amal kebajikan ini. Bayangkan, yang ngambil tisu yang Anda berikan itu adalah orang sedang tawaf, sedang beramal, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tisunya itu dipakai bukan untuk orang yang habis lari ikut lomba maraton, bukan. Bukan orang lari atau karena habis makan sate, pesta, terus keringatan, makan marak, keringatan. Bukan itu, bukan. Dia berikan tisu kepada orang baru saja menjalankan tawaf atau sedang menjalankan tawaf. Alangkah hebatnya orang ini punya ide membuat tisu. Ada yang lain? Ketika mau masuk ke Masjid Haram, mereka kebingungan sendalnya. Kalau sendal taruh di luar, itu seringkali karena itu mengganggu, diambil oleh baladiyah, oleh petugas kebersihan, dibuang. Karena menjaga apa, ngurus apa, mengganggu orang keluar masuk. Bayangkan kalau di sini saja yang jumlahnya beratusan sudah terlalu penuh. Bagaimana yang jutaan? Lah, ada orang punya ide bawa plastik resep di depan masjid, di depan pintu, dia standby di situ. Istilahnya buka praktek bagi tisu itu di depan masjid, di depan pintu masjid. Orang masuk, kasih. Senangnya itu orang dari rumah enggak bawa kresek, dia ambil kreseknya, dimasukkan sendal itu ke kresek. Dia bawa masuk ke dalam, aman. Was-was yang ada di hati, gimana sendal saya kotor kok masuk ke masjid? Tidak ada lagi. Masukkan kresek. Orang menjadi tenang, tidak bingung sendalnya hilang, tidak bingung dari najis, dari kotor. Ini adalah inovasi orang dalam beramal soleh. Tepat waktu, tepat bentuknya, saatnya nam. Walhasil, banyak sekali amal kebajikan. Ketika orang mau ikut taklim, ya, antum bersihkan, antum kasih wangi-wangi. Mau Jumatan, antum kasih wangi. Ini amal sebenarnya gampang sekali, enteng, tidak terlalu berat. Tapi punya manfaat yang besar. Orang masuk ke masjid itu wangi. Senangnya dia masuk ke masjid. Menjadikan seorang betah di dalam masjid. Anda bayangkan kalau masjidnya debu, baunya bau usang, tidak betah orang di masjid. Dengan amalan yang antum lakukan tidak seberapa, tapi subhanallah menjadikan orang nikmat di masjid. Nah, ada ustadz sedang ngasih pelajaran, mungkin akan haus atau dikasih air. Subhanallah, amalan enggak terlalu besar, tapi punya makna. Menyiapkan tempat. Walhasil, banyak jalan kebajikan. ويدل لما قلنا أن من الناس من تجد يألف الصلاة وتجد كثرة الصلوات ومنهم من يألف القراءة القرآن وتجد كثيرا يقرأ القرآن فمنهم من يألف الذكر والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك فتجده يفعل ذلك كثيرا. Ada orang apa yang kalian dapati suka menjalankan sholat. Anda lihat dia banyak menjalankan sholat. Ada yang suka banyak membaca qiraah, ahli qiraah, sehingga Anda dapati kapanpun waktunya Anda lihat dia sedang membaca Al-Quran. Kan dia asyik dengan itu. Ada orang yang suka beramal soleh dalam bentuk zikir, tasbih, tahmid. Kapanpun waktunya, Anda selalu melihat dia sedang bibirnya, mulutnya ini selalu bekerja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak boleh nganggur. Dia menjaga diri karena asyiknya. Terus menerus. Wa minhum karim, latif, latif liyad, alladhi yuhibbu badal mal fatajida iman yatasaddaq. Ada pula orang yang suka apa? Orang itu dasarnya karim. Suka memberi. Enggak boleh ada orang ngeluh. Dia akan beri. Dia akan bersedekah. Maka Anda sering melihat orang itu selalu berinfak, baik kepada ahlinya, kepada orang-orangnya, tanpa ada israf. Wa minhum man yarghab al-'ilm wa talab al-'ilm alladhi huwa fi waqtina hadha qad yakunu afdal a'mal badan. Kata Syekh, di antara manusia ada yang punya keinginan sukanya pada ilmu. Talibul ilm. Dia asyik, betul-betul asyik. Kapanpun dia asyik dengan ilmu, baca. Subhanallah, ada orang yang asyik dengan tabiatnya suka membaca. Belajar itu asyik. Yang namanya belajar tidak dibatasi oleh usia. Ada orang yang membatasi oleh usia. Usia saya, yang penting kalau sudah 18 tahun sudah belajar selesai, alhamdulillah saya. Ada yang membatasi dengan usia 25 tahun. Setelah itu nikah, enggak perlu belajar lagi, sudah cukup. Aku ini sudah mondok sejak kecil sampai sekarang, memondok terus sampai tua. Ada orang yang tidak peduli. Kapanpun saya harus bersama ilmu. Nah, lah kata Syekh, ada jenis manusia yang yarghab al-ilm wa talib al-ilm. Di zaman sekarang, kata Syekh, hadza qad yakun afdal afdal a'mal al-badan. Untuk zaman sekarang, kata Syekh Utsaimin, saya melihat sebaik-baik amalan badan ya talabul ilm. Bagi antum yang ingin memperoleh sebaik-baik amalan badan, ketahuilah amalan itu yang paling baik adalah amal talabul ilm. Li'anna an-nas fi waqti al-hadir fi asrina hadha muhtajun ila al-ilm syar'i. Kenapa? Karena amalan ini, karena di zaman sekarang ini manusia sangat-sangat membutuhkan ilmu syar'i. Kalau antum tidak belajar, terus siapa yang akan mengajari manusia kelak di zaman yang akan datang? Lighafatul jahl wa kasatul muta'alimin. Karena lighalabatul jahl wa kasratul muta'allimin, karena orang-orang jahil mendominasi di zaman sekarang ini. Kebanyakan manusia adalah jahil dalam masalah agamanya, diiringi orang yang sok tahu, itu juga banyak. Alladzina yad'una annahum ulama wa laysa indahum min al-'ilm illa bidha'ah masja'ah. Yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku dia ulama padahal dia tidak punya ilmu. Kecuali ilmu yang sedikit saja. فنحن في حاجة إلى طلب العلم يكون عندهم علم الراسخ ثابت مبني على كتاب السنة. Kata Syekh, kita sekarang ini sangat butuh طلب العلم yang punya ilmu yang mumpuni, yang mapan ilmunya, yang kuat Itu kita sangat butuh sekali. Yang itu, ilmu itu ada di atas apa? Kitab dan sunnah. Wa min ajli an yaruddu hadzal fawdha allati asbahat muntashirah fil qura wal buldan. Agar talabul ilmu yang kuat ini bisa membantah kekacauan yang terjadi sekarang ini dari orang-orang yang apa mengatakan dirinya ulama padahal enggak punya ilmu kecuali sedikit, atau apa dominasi dari kejahilan yang ada sekarang ini. Orang berbicara tentang akhirat, tentang azab di akhirat kelak, tentang neraka, hasilnya orang semua pada tertawa. Bayangkan, bicara tentang azab, ancaman yang Allah ancamkan kepada manusia, orang-orang yang berbuat dosa, hasilnya semua orang tertawa, menunjukkan jahil. Menunjukkan bukan alim dia, jahil. Allah ancamkan itu agar orang takut. Tapi si da'i ini berbicara tentang neraka, bukannya orang takut, bukannya orang menangis, bukannya orang lari dari ancaman itu, tambah tertawa-tertawa terbahak-bahak. Ini menunjukkan ayat-ayat Allah dijadikan gurauan atau apa? Olok-olokan wal iyadzu billah. Apakah seperti ini orang alim? Tentu tidak bisa dikatakan alim. Lah, talabul ilm yang rasikh, yang apa? Sabit. Ini yang dibutuhkan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Oleh karena itu saya mengatakan apa? Walihadza nara anna talabal ilm al-yawm afdal a'mal al-mutaaddiyah lil khalq afdal min as-sadaqah afdal min al-jihad bal huwa jihad fil haqiqah. Kata Syekh, talabal ilm di hari sekarang ini adalah amalan yang paling afdal. Afdal dibanding sedekah, afdal dibanding jihad, bahkan jihad yang sesungguhnya adalah talabul ilm. Jihad yang sesungguhnya adalah talabul ilm. Fal muhim anak turkul khair katsira. Yang jelas bahwa jalan kepada kebaikan itu sangat banyak. Wa afdaluha fi ma ara ba'da al-fara'id allati fardahu Allah wa talab al-ilm asy-syar'i. Di antara apa? Dan yang terbaiknya di antara amal-amal kebajikan itu yang aku lihat, kata Syekh, setelah amalan-amalan fardhah, amalan wajib adalah talabul ilm. Talabul ilm asy-syar'i, karena al-yawm fi darurah ilaihi. Karena di zaman sekarang sangat dibutuhkan sekali. Talabul ilm perkara yang sangat dibutuhkan. Laqad sami'na wa ja'ana istifta' an shakhsin yaqul man shalla fi masajid bilad fulani fa innaha la tasih salatahu. Karena di zaman sekarang, kata Syekh, kita mendengar dan kita dimintain fatwa. Kadang ada orang mengatakan bahwa salat di masjid fulan, di negeri fulan, salat di sana tidak sahih, tidak benar salatnya. Kenapa? Li'ana alladzina tabarra'u li hadzal masajid fihim kadza wa kadza, karena orang yang apa? Donaturnya itu begini-begini, melakukan tindakan demikian-demikian, maka tidak sah salatnya. Mungkin dikatakan pegawai negeri atau yang lainnya. Wa man shala ala hasab al adzan fa innahu la tasih salatahu. Ada lagi orang berfatwa, orang yang salatnya dasarnya adzan itu tidak sah salatnya. Li anna mabni ala tauqit laisa ala ru'yat asy-syams, karena salat yang dasarnya azan di masjid-masjid itu, mereka azannya dasarnya apa? Tauqit. Jadwal. Bukan lihat matahari. Wa rasul yakum wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul waqtu dhuhr idza zarat asy-syams wa kana dhil-rajul katulihi ma lam yahdhur al-ashr. Karena Rasul mengatakan yang namanya waktu zuhur itu idza zalat asy-syams, kalau matahari sudah tergelincir. Jadi waktu salat dasarnya apa? Matahari. Sekarang dasarnya apa? Jadwal. Ada orang yang mengatakan, kata Syekh, mengatakan kalau gitu salat yang dasarnya azan, sementara rata-rata orang azan itu dasarnya waktu, itu tidak sah. Bagaimana ini? Haulai, kata Syekh, kulluhum la mereka mengatakan haulai kulluhum la tasih salatuhum, mereka itu salatnya tidak sah. Yakni kull muslimin, kata Syekh, ditegaskan lagi, berarti orang itu mengatakan semua muslimin ala za'mihi la tasih salatuhum, berarti mereka mengatakan bahwa semua muslimin salatnya tidak sah. Misal hal hadza balbalah. Zaman sekarang banyak orang berfatwa seperti ini. Wal mushkilah anna misal hadza yuqal an innahu rajul indahu syai' minal ilm. Yang masalahnya itu orang seperti ini dikatakan orang yang punya ilmu. Sehingga banyak orang mendengarkannya. Kata Syekh, orang ini dikatakan punya ilmu, lakin ilmu al-awraq alladhi yu'ti al-insan fihi bitaqah tashhad bi anna mutaharrid min kaza wa kaza. Betul punya ilmu, tapi ilmunya ilmu awraq, ijazah tak dasarnya, ijazah dia pernah dapat apa ijazah dari universitas ini atau itu, atau dari mahat ini atau itu. Falhasil, kata Syekh, ana labut lil ummah al-islamiyah min ulama rasikhun fil ilm. Bukan seperti mereka, yang dibutuhkan di zaman sekarang ini adalah ulama yang rasikhun fil ilm, betul-betul mumpuni ilmunya, punya ilmu yang kuat, yang luas. Wa amma tabqa al-umur hakadha fawdha fa'inahum ala khatir azim. Kalau dibiarkan di atas kesemrawutan seperti ini, masing-masing berfatwa tanpa ilmu, ini akan bahaya sekali. Apa bahayanya? La yastaqim linas din. Agamanya tidak akan terbangun dengan benar. Tidak akan berdiri dengan baik. Wa qulu wahid tahta saqaf yufti. Wa qulu wahid ala qimah jabal yufti. Wa qulu wahid tahta saqaf apa? Wa hadza laisa bisahih. Setiap orang di bawah gunung berfatwa, di bawah atap berfatwa, asal-asalan berfatwa. Yang demikian tidak benar. Labut min ulama indahum ilma rasih thabit. Yang berfatwa harus seorang ulama yang punya ilmu yang mumpuni, yang kuat. Mabni ala kitab wa sunnah al akal wal hikmah. Yang fatwanya itu ditegakkan di atas ilmu, di atas kitab, di atas sunnah, didasari oleh akal, kekuatan akalnya, dan di atas hikmah. Ini kata Syekh, yang terbaik di zaman sekarang di antara amalan-amalan kebajikan adalah talabul ilm, belajar ilmu agama. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, inilah apa? Keterangan di antara sekian ayat-ayat dari ayat-ayat apa? Amalan kebajikan yang Allah terangkan kepada kita bahwa amalan kebajikan sangat banyak. Lalu ditegaskan oleh Syekh, di antara amal kebajikan yang paling afdal di zaman sekarang adalah talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.